نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوتي في الله hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan Riyadhus Shalihin masih pada bab tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah. Hadis keempat dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thayr. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok orang yang mereka masuk surga, afidatuhum, hati mereka seperti hati burung. Rawahu Muslim. Hadis ini demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qila ma'anahu mutawakkilun wa qila qulubuhum raqiqah. Ada di kalangan ulama yang menerangkan permisalan hati mereka seperti hati burung dalam hadis ini, bahwa mereka sangatlah bertawakal kepada Allah seperti burung, sebagaimana disebut di dalam hadis lain yang akan datang, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yuruhu bitana. Kalau saja kalian bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sebenar-benarnya, kalian akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana Allah berikan rizki burung, di mana burung itu pergi keluar meninggalkan sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perutnya telah penuh dengan makanan karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan hati mereka seperti hati burung karena ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti tawakalnya burung. Dia berusaha, dia mencari rizki yang Allah tetapkan baginya dengan penuh ketawakalan. Dia tinggalkan sangkarnya. Kadang sangkar itu ada anaknya yang baru menetas, dia bertawakal, dia tinggalkan. Kalau pakai perhitungan, ya perhitungan manusia, maka kemungkinan tidak mendapatkan rezeki itu ada, spekulasi. Dalam keadaan si anak kelaparan di sangkarnya, anak burung itu menunggu makanan dari induknya. Spekulasi, mungkin dia pulang dalam keadaan tidak bawa makanan. Dan tentu akibatnya kematian bagi anak-anaknya. Tetapi ketawakalan burung itu dia tinggalkan, berangkat cari makan. Dan Allah berikan rezeki kepadanya. Seperti kata Rasulullah SAW, meninggalkan sangkar dalam keadaan perut kosong, khimasan, wa yuruhu bitanan, pulang, perutnya sudah penuh. Bukan hanya untuk dia, namun juga untuk anak-anaknya. Nah, orang-orang yang masuk surga ini, kata Rasulullah SAW, mereka masuk surga karena ketawakalan mereka kepada Allah yang sangat tinggi, seperti burung tadi. Ada juga di kalangan ulama yang memaknakan hadis ini, qulubuhum raqiqah, hati mereka itu diperumpamakan seperti hati burung karena sangat lembut, sangat sangat apa ya, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, sehingga mudah untuk disentuh hatinya, cepat iba atau mudah iba kepada orang yang lemah. Melihat orang lemah itu tersentuh hatinya, melihat orang butuh dia terketuk hatinya untuk membantu. Raqiqah, sangat lembut hatinya. Dan ini disifatkan dengannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Raqiq, sangat lembut hatinya. Tidak bisa, bahkan beliau sangat mudah menangis karena sangat lembutnya hati beliau radhiyallahu taala an. Seperti hati burung, artinya kecil, bukan kecil diperumpamakan kecil dalam artian nyalinya yang kecil atau mentalnya yang kecil, bukan, tetapi kelembutannya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan iba, penuh dengan rahmat kepada yang lain. Demikian diterangkan oleh para ulama tentang makna dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis kelima disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu an annahu ghaza ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam kibala Najd. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berperang bersama Rasulullah sallallahu di peperangan yang arahnya ke arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu qafala ma'ahum. Ketika Rasulullah pulang, Jabir pun pulang bersama rombongan Rasul sallallahu. Fa'adrakathumul qa'ilah fi wadin kathiril idah. Maka ketika dalam jalanan pulang itu, mereka masuk waktu siang di suatu lembah. Ketika mereka sampai di suatu lembah yang banyak pepohonan, banyak pohon berduri pada lembah itu. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nasu yastadilluna bisyajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari tunggangannya beristirahat, dan para sahabat pun berpencar masing-masing mencari tempat teduh untuk istirahat di bawah-bawah pohon yang banyak durinya tadi. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Sementara Rasulullah sallallahu beliau berteduh atau beristirahat di pohon yang berduri, dan pohon itu besar. Di situ Rasulullah beristirahat. Fa'allaqa biha sayfah, dan di situ pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menggantungkan pedang beliau di pohon besar tempat beliau berteduh. Wa nimna naumah. Kami pun, kata Jabir, karena kelelahan di perjalanan dan pulang perang, kami pun tertidur. Fa'idha Rasulullah SAW yad'una. Tidak seberapa lama, kemudian kami mendengar Rasulullah SAW memanggil kami. Wa'idha indahu a'rabi. Dan kami datangi, ternyata bersama Rasulullah SAW ada seorang A'rabi, seorang Badu, seorang dari suku pedalaman Arab. Faqala inna hadha khatata alayya sayfi wa ana na'im fastayqattu wa huwa fi yadi sultan. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, orang ini, si orang Badu ini, merampas pedangku yang digantung oleh Rasulullah SAW di pohon tersebut dalam keadaan aku tertidur, dan aku bangun dalam keadaan pedang itu sudah terhunus di tangan orang Badu ini. Qala man yamna'uka minni, maka orang ini menanyakan kepada Rasulullah SAW, siapa yang melindungimu dari aku? Siapa yang bisa melindungimu dari aku? Sementara pedang dia di atas Rasul, Rasulullah baru bangun dari tidur, pedang itu dalam keadaan terbuka dari sarungnya. Qultu Allah, kata Rasulullah SAW, aku jawab, Allah yang melindungiku. Salasan, tiga kali itu dijawab oleh Rasulullah SAW, Allah. Setiap kali ditanya, siapa yang melindungimu? Nah, Rasulullah SAW menjawab, Allah. Walam yu'aqibhu wajalas. Kata Jabir, Rasulullah pun tidak menghukum Arabi itu, dan dia kemudian duduk. Muttafaqun alaih, riwayat disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain disebutkan lebih jelas, qala Jabir, kata Jabir, kunna ma Rasulillah sallallahu bidatir riqah, kami bersama Rasulullah dalam perangan yang namanya Dhatur Riqah ini, yang arahnya ke arah Najd. Fa idza ataina ala syajarah dzalilah taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami beristirahat, di situ ada pohon besar, rindang, dan kami tinggal Rasulullah di situ berteduh. Faja'a rajulun minal musyrikin. Kemudian datang seorang lelaki dari kaum musyrikin, seorang Arabi. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah. Pedang Rasulullah sedang tergantung di pohon itu. Fakhtarathah. Kemudian lelaki itu mengambil pedang tersebut dan dia keluarkan dari sarung pedangnya, terhunus di tangannya. Faqala takhafuni, dan dia ancam Rasulullah SAW, apa kamu takut padaku? Qala la, Rasulullah jawab, tidak. Qala faman yamna'uka minni, lalu dia bertanya, lalu siapa yang bisa melindungimu dariku dalam keadaan pedang sudah di tangannya? Qala, Rasulullah jawab, Allah. Wa fi riwayat Abi Bakar al-Isma'ili fi sahihi, di riwayat Abu Bakar al-Isma'ili juga disebutkan, qala man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungimu dariku? Qala Allah, Rasulullah jawab, Allah. Qala fasaqata as-sayfu min yadihi, maka kata Jabir meriwayatkan, pedang itu begitu dijawab oleh Rasulullah, Allah, terjatuh dari tangan si Arabi ini. Fa'akhadha Rasulullah SAW as-saif, kemudian diambil oleh Rasulullah SAW. Faqala man yamna'uka minni, maka dibalik oleh Rasulullah SAW, pedang itu dihunuskan dan diarahkan ke lelaki itu, dan ditanya Rasulullah oleh Rasulullah, sekarang siapa yang bisa melindungimu dariku? Faqala kun khaira akhir, jawab si Arabi itu, jadilah orang terbaik kalau hendak membalas. Artinya walaupun engkau diperlakukan jelek olehku tadi, diancam dengan pedang, dan, maka kalau kamu hendak membalas, balas dengan yang lebih baik, jangan memperlakukanku sama dalam keadaan lemah, diancam atau diteror seperti itu, jangan memperlakukan sama seperti aku tadi. Itu maunya si Arabi. Faqala tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu maukah kamu bersyahad la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah? Qala la. Kata si Arabi, tidak. Enggak mau baca syahadat, enggak mau Islam. Walakinni uahiduka an la uqatilaka wa la akuna ma'a qaumin yuqatilunak. Tapi aku berjanji. Aku berjanji tidak akan memerangimu, tidak akan pula ikut bersama orang-orang yang memerangimu. Aku beri janji ini kepadamu. Sekali-kali aku tidak akan memusuhimu lagi dan tidak akan ikut untuk bergabung bersama orang-orang yang memusuhimu. Fakhalla sabilahu. Maka Rasulullah pun membiarkan orang itu pergi. Faqala, kata si A'rabi ini kepada sukunya atau kabilahnya, jiktukum min indi khairin nas. Aku datang dari orang yang terbaik. Aku datang kepada kalian dari orang yang paling baik yang pernah aku jumpai, yaitu Rasulullah SAW. Demikian hadis diriwayatkan oleh Bukhari, juga Muslim dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah juga dalam bab tentang keyakinan dan tawakal, di mana kisah tentang seorang A'rabi ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kemampuan atau kekuatan ada di tangan A'rabi tersebut. Orang Badu itu telah menghunuskan pedangnya. Orang Badu tersebut dalam keadaan berdiri, posisi di atas Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah SAW dalam keadaan tertidur dan baru bangun dari tidurnya, yang tentunya kebiasaan orang bangun dari tidur tentu kesadaran belum begitu pulih 100%. Nah, artinya kondisi-kondisi semacam ini menunjukkan perhitungan manusia tentu kekuatan atau kemenangan ada di tangan lawan. Namun terbukti di dalam hadis ini ketika Arabi ini mengancam kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaannya, siapa yang bisa melindungimu dariku? Rasulullah SAW dengan tenang menjawab, Allah. Dan seperti dalam riwayat Ismaili disebutkan, terjatuh pedang itu dari tangan si Arabi dan kemudian diambil oleh Rasulullah SAW dan dibalas untuk mengajarkan iman kepadanya, bahwa yang patut ditawakali itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang harus ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tanyakan kepadanya, siapa yang bisa melindungimu dariku? Tentu tidak ada. Arabi, si musyrik kafir ini, tidak tahu menau tentang tawakal, tidak tahu menau tentang iman. Dia hanya menjawab, kun khaira akhid. Balaslah dengan yang lebih baik. Hadis ini pula mengajarkan kepada kita banyak hal, antara lain sikap al-afu, memberi ampunan atau memberi maaf, itu akan bermakna atau tinggi nilainya ketika orang itu dalam keadaan mampu untuk membalas, untuk berbuat yang sama, dalam keadaan kuasa penuh, tidak ada yang menghalangi dirinya untuk membalas perbuatan jelek kepadanya. Tidak ada yang menghalangi untuk itu, kecuali memang kemurahan hatinya untuk memberikan maaf. Disitulah maaf itu tinggi nilainya. Disebutkan oleh para ulama, al-afwu indal maqdirah. Maaf itu ketika orang itu kuasa atau mampu. Beda dengan dia memberi maaf karena satu dan lain sebab, bukan karena dalam keadaan mampu. Beda. Kenapa dimaafkan? Karena mungkin yang hendak dibalas itu orangnya lebih kuat darinya, sehingga dia gak mampu untuk membalas. Gak bisa. Karena gak bisa membalas, ya sudah saya maafkan. Dimaafkan itu bukan dalam keadaan dia mampu untuk membalas, tapi karena emang dia lemah, karena dia tidak mampu. Bukan sifat pemaaf yang tertinggi atau yang terpuji, yang semacam itu. Demikian pula mungkin karena jumlah orang yang dihadapinya lebih banyak, atau karena dia dalam keadaan punya udur, sakit, atau cacat, atau yang semisalnya. Beda dengan keadaan orang yang penuh dengan kemampuan dan dalam keadaan kuasa, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kalau Rasulullah kehendaki untuk membalas, dibalas, selesai permasalahan. Tinggal diayungkan pedang ke leher orang itu, matilah dia, selesai. Karena kuasa Rasulullah di saat itu, mampu. Makanya ditanyakan Rasulullah, man yamna'uka minni, sekarang siapa yang bisa melindungimu dariku? Dan disitulah Rasulullah sebut, disebutkan oleh Jabir, perawi hadis, khalla sabilahu. Rasulullah biarkan dia pergi. Setelah ditawari syahadat gak mau, dan dia hanya berjanji tidak memerangi Rasulullah SAW, biarkan pergi. Demikian pula Fathu Mekah, ketika Rasulullah SAW menguasai dan membuka kota Mekah. Setelah dikuasai, dikumpulkan Quraisy oleh Rasulullah SAW, dan perkiraan Quraisy, mereka saling berbicara, habis kita hari ini. Karena mereka selama ini memerangi Rasulullah SAW. Maruflah bagaimana dalam sejarah mereka menyiksa para sahabat Rasulullah SAW sedemikian dahsyat. Sekarang berubah giliran Rasulullah SAW dan para sahabat yang menguasai Mekah. Habis kita, kata Quraisy hari ini. Dendam Muhammad bisa terlampiaskan dengan mudah. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dan ditanya oleh Rasulullah SAW, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, apa yang kalian perkirakan akan aku lakukan kepada kalian? Rasulullah SAW sebutkan, antumut tulaqa, kalian di hari ini tulaqa, bebas, merdeka. Yang mau pergi silahkan pergi, yang mau terserah kalian. Tidak satupun yang dibalas oleh Rasulullah SAW, kecuali beberapa gelintir orang yang memang tidak diampuni oleh Rasulullah SAW karena memang provokator. Tokoh, beberapa tokoh Quraisy yang Rasulullah sebutkan, walaupun mereka bergelantungan berlindung di dinding Ka'bah, bunuh. Beberapa gelintir orang, satu dua, karena sangat keterlaluan memusuhi dakwah, keterlaluan memerangi Rasulullah SAW, dan merekalah memang motor yang menggerakkan Quraisy untuk memerangi Rasulullah SAW. Yang ini enggak ada ampun bagi mereka. Adapun keumuman Quraisy, itulah Rasulullah SAW melakukan kepada mereka, diberi kebebasan. Dan justru sebab itu kemudian banyak dari mereka yang masuk Islam kemudian. Karena mereka paham betul pemaaf atau sifat maaf Rasulullah itu beliau tunjukkan dikala sangat mampu untuk membalas. Sangat kuasa, enggak ada yang menghalangi. Kalau Rasulullah mau tebas leher mereka, mudah sekali di masa itu. Mekah sudah dikuasai, apa yang menghalangi? Enggak ada. Kecuali karena akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang saat pemaaf atau al-afw itu akan sangat terpuji, sangat bernilai tinggi ketika orangnya dalam posisi mampu dan kuasa. Tidak ada yang menghalanginya untuk membalas orang yang berbuat jahat kepadanya, kecuali takutnya atau akhlaknya, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini pula kita diajari bahwasanya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sifat seorang mukmin, bahkan sifat yang mulia ini sebagaimana dimiliki atau ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu dan para tabi'in, para ulama-ulama setelah mereka. Mereka bertawakal kepada Allah dikala mereka menegakkan dakwah, dikala mereka menyampaikan yang hak, dikala mereka memerangi yang batil. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang seperti hadis ini, keadaan itu dalam perhitungan manusia sangat di luar kemampuannya. Seperti tadi, dikala orang Arabi ini di atas Rasulullah SAW, posisi di atas lebih kuat perhitungan manusia. Rasulullah SAW dalam keadaan baru tidur dan terbangun ketika diancam oleh orang ini. Apalagi pedang sudah terhunus. Mending kalau pedang itu masih di sarungnya, dia mengeluarkan mungkin masih punya kesempatan lari. Ini pedang sudah dalam keadaan terhunus. Semua itu menunjukkan bahwa perkara ketawakalan itu tidak bisa dihitung dengan kalkulasi manusia. Perhitungan manusia berbeda jauh dengan pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala manusia menghitung, dikala manusia memperkirakan ini dan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segalanya, dan ketentuan Allah itulah yang akan menentukan nasibnya. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, wahai Abdullah ibn Mas'ud, akan datang kepadamu orang-orang yang akan mencelakaimu, orang-orang jahat yang bengis, kejam. Tetapi kata Rasulullah, selama kamu tidak melebihi garis ini, kamu akan selamat. Dibuatlah garis oleh Rasulullah SAW di tanah di hadapan Ibnu Mas'ud. Selama kamu tidak melangkai atau melewati garis ini, kamu akan selamat. Maka Abdullah bin Mas'ud pun menuruti nasihat Rasul SAW, tidak melewati garis itu, dan betul datang kepada beliau sekelompok dari orang-orang zalim yang kejam dan pengis, ingin melukai bahkan menghabisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Tapi beliau menjaga wasiat Rasul SAW, tidak melewati garis yang dibuat Rasul untuknya, dan selamat. Sekali lagi, perhitungan manusia yang gak ada apa-apanya, sebuah garis dibanding dengan kekuatan massa yang dihadapan Ibnu Mas'ud, dan massa itu bukan tangan kosong, semuanya siap membawa senjata. Ibnu Mas'ud yang terkenal kurus krempeng, kecil, bahkan ketika beliau naik pohon diketawakan para sahabat karena betisnya yang kurus mirip dengan kaki burung dara. Kurus orangnya, krempeng radhiyallahu ta'ala. Yang sekecil itu hendak diserbu atau menghadapi sekian banyak orang massa dan bawa senjata dan kejam. Tetapi tawakal Ibnu Mas'ud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selamat. Kata para ulama, tentu bukan hanya nilai suatu garis yang dibikin oleh Rasulullah SAW untuk Ibnu Mas'ud, namun ketawakalan beliau dan ketaatan beliau kepada Rasulullah SAW, itu intinya. Bukan karena garis itu punya nilai tersendiri bagi beliau, tetapi karena ketaatan beliau. Rasulullah sebutkan, selama kamu tidak melangkai, tidak melebihi garis ini, kamu akan selamat. Taat kepada bimbingan atau tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamatlah beliau. Oleh sebab itu, erat hubungannya antara ketawakalan kepada Allah dengan ketaatan seseorang kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Allah akan memberikan perlindungannya, dengan itu Allah akan menjaganya. Dan banyak kisah dari para ulama yang seperti itu, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang ditangkap oleh Musailamah Al-Kadzab dan dipaksa untuk mengaku kalau dirinya adalah nabi. Ma'ruf, Musailamah mengaku nabi. Abu Muslim tentu menolak. Nah, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Terima, akui atau imani kalau aku ini nabi. Kata Imam Abu Muslim, la, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Dusta orang yang mengaku nabi setelah beliau. Diancam oleh Musailamah untuk dibakar, dan tetap Abu Muslim mempertahankan imannya, dan dibakarlah beliau. Nah, namun sampai api padam, beliau selamat, utuh, tidak terbakar atau tidak terlukai sedikit pun. Nah, dan ini karena juga ketawakalan dan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mempertahankan imannya, karena dia memperjuangkan ketaatannya kepada Allah, imannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawakal setelah itu, walaupun yang dihadapi itu kekuatan yang mungkin jauh lebih besar dan perhitungan matematika orang, dirinya gak ada apa-apanya, kemampuan atau kekuatan yang kecil menghadapi kekuatan musuh yang jauh lebih besar, yang kalau perhitungan orang istilahnya tinggal mereka itu digintas, udah sudah habis. Tetapi Allah tentukan lain karena ketaatan mereka kepada Allah, ketawakalannya. Demikian pula pasukan Jalut, yang Allah sebutkan dalam Quran di surat Al-Baqarah. Setelah mereka melalui ujian demi ujian, ketika melewati sungai dalam keadaan setelah perjalanan jauh, lama, panas, padang pasir, melewati sungai, siapa yang gak dahaga, siapa yang gak kepingin minum. Tapi ujian, kata Jalut, siapa yang beriman dan tetap ingin denganku, tidak boleh ambil air untuk minum, kecuali yang dia ambil dengan tangannya saja. Sambil lewat, dia ambil dengan tangannya untuk minum. Adapun duduk di situ minum dengan sekenyang-kenyangnya, tidak boleh ikut untuk meneruskan perjalanan. Mayoritas yang gak kuat melihat air. Sehingga tersisihkan pasukan beliau itu segelintir orang. Ini perjalanan jihad mau perang. Sampai kemudian di medan laga, dia menghadapi pasukan Jalut. Pasukan Jalut ini sudah menunggu mereka di gunung yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lain di dalam riwayat. Pasukannya karena sangat banyaknya gunung itu tidak tampak. Yang tampak kepala manusia. Bisa dibayangkan berapa banyaknya. Gunungnya saja sampai enggak kelihatan. Itu pasukan Jalut. Pasukan Talut ini yang tadi segelintir orang sedikit. Lainnya enggak boleh melanjutkan perjalanan karena enggak taat. Tidak lulus melalui ujian-ujian yang diberikan kepada mereka. Di saat itulah mereka, namanya manusia, sempat down mentalnya dan menyatakan, bagaimana wahai Talut, kita menghadapi umat yang seperti ini banyaknya. Ya, kalau perhitungan manusia gak ada apa-apanya, ini orang segelintir orang menghadapi pasukannya Jalut yang sedemikian besar. Disitulah Talut jawab kepada pasukannya yang itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Berapa banyak kelompok yang kecil, yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar, yang banyak dengan izin Allah SWT. Berperanglah dua pasukan yang tidak seimbang ini. Yang ini modalnya adalah ketawakalan kepada Allah dan ketaatan mereka selama di dalam perjalanan. Waqatala Dawudu Jalut. Dan disitulah Dawud alaihissalam membunuh Jalut dan binasalah pasukan Jalut. Diberi kemenangan oleh Allah kelompok yang kecil ini. Tawakal kepada Allah SWT. Kalau itu dalam urusan peperangan, tentu permasalahannya bukan kuantitas, bukan jumlah, bukan senjata, namun kualitas orang yang menentukan. Seperti diterangkan oleh para ulama, pasukan yang bersama Talut, bersama Wud, itu pasukan yang telah melalui proses pemilihan yang sangat ketat. Seperti tadi disebutkan oleh Allah, diuji sedemikian berat. Tidak boleh minum, padahal perjalanan jauh, panas, capek. Hanya sekedar menggayung dengan tangan, seberapa air bisa diambil dengan telapak tangan manusia. Tidak cukup menghilangkan dahaga. Tetapi itulah ujian. Yang mentaati perintah Allah, perintah Nabinya, hanya itu yang akan mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang akan Allah berikan kejayaan kepada mereka. Seperti terjadi kepada pasukan Talut dan Dawud alaihissalam. maka hanyalah mimpi orang-orang yang mengidam-idamkan kepemimpinan, kekuasaan, kemenangan atas musuh-musuhnya, sementara mereka orang paling jauh dari ketaatan kepada Allah, dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah akan berikan kemenangan kepada mereka, sementara mereka orang yang memberi contoh untuk menentang ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat jauh menyeleweng dari tuntunan Allah, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ketika ditanya, "Lah Anda kok tidak menunjukkan atribut Islam, menunjukkan identitas sebagai seorang Muslim? Ma'ruflah seorang Muslim dari pakaiannya, dari gerak-geriknya, dari tubuhnya." Mereka jawab, "Ya ini dalam rangka perjuangan, jangan pasang anten." Jangan pasang anten, karena ini dalam peperangan. Kalau pasang anten, istilahnya bisa dibaca oleh radar lawan. Anda pakai pakaian muslim, Anda pakai jenggot, Anda begini, Anda begitu, itu pasang anten namanya. Bisa dibaca oleh radar lawan. Sementara kita ini dalam peperangan. Kita ini sedang menghadapi era globalisasi. Yahudi sudah sedemikian rupa. Maka untuk menghadapi mereka itu harus menggunakan trik spionisasi. Segala cara mereka lakukan yang semuanya menyalahi dan menentang tuntunan Allah dan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah akan turunkan pertolongan kepada mereka? Belum punya kekuasaan, belum diberikan kepada mereka khilafah atau kepemimpinan, mereka sudah mencontohkan bagaimana cara menentang dan menyalahi ajaran-ajaran Allah dan Rasul. Bagaimana kalau kekuasaan itu ada di tangan mereka? Belum punya kekuasaan sudah berani menyalahi agama Allah. Dari awal langkahnya sudah berani menyalahi, melakukan perkara-perkara bid'ah, melakukan perkara-perkara mungkar yang prinsip-prinsip yang dijalani bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak peduli dia, terus dia lakukan. Semacam itu mana mungkin kemenangan itu akan Allah berikan hanya kepada mereka yang taat kepada Allah, yang beriman selama dalam hidupnya, taat kepada Allah dan Rasul, dan bertawakal kepadanya. Enggak sembarangan kemudian pasukan Thalut ini mendapat kemenangan. Bukan kemudian sulap sekali jadi. Proses. Dari awal tersingkirkan sekian orang. Berjatuhan. Sebelum peperangan, mereka diseleksi. Dalam perjalanan mereka diseleksi. Sampai tersisa segelintir orang saja. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, bahwa ketawakalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala butuh ketaatan, butuh iman, juga ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang syariatnya. Hadis yang ke-6 dibawakan oleh muallif rahimahullah Imam Nawawi, an Umar radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aku mendengar Rasulullah bersabda, Kalau saja kalian bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sesungguhnya, Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah berikan rizki kepada burung yang dia berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan dia pulang dalam keadaan perut penuh. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau sebutkan hadis hasan. Selain itu juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini hadis Umar bin Khattab seperti tadi yang sebelumnya telah disebutkan oleh Imam Nawawi dari Abu Hurairah dengan salah satu penafsiran para ulama bahwa ada sekelompok orang dari umat ini yang masuk surga hati mereka seperti hati burung yang tentang ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kalau saja kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, yaitu hakikat tawakal yang ada pada kalian, ketawakalan yang sempurna di dalam kalian mencari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Juga dalam permasalahan lain, semua itu kalian bertawakal dengan ketawakalan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan ke depan. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad subhanahu wa bihamdika la ilaha illa anta.